نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فسكرang selanjutnya dari pelajaran tadi tentang barang yang diperdagangkan, yang dijual belikan, istilah mereka namanya arudut tijaroh, ya, barang-barang yang memang digunakan atau barang-barang yang memang dibisniskan. Dan ini mencakup banyak, ya, bisa mobil, bisa kumas, baju-baju, amtiah, barang-barang. Yang penting menghasilkan duit. Yang penting menghasilkan duit, ya. Apakah itu ada zakatnya atau tidak? Jelasin insya Allah, ya. Masalah ini ada penukilan kesepakatan para ulama, ya, tentang adanya zakat. Jadi ada yang menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya arudut tijarah itu ada zakatnya. Kesepakatan lo, ya. Siapakah dia? Dia adalah Abu Ubaid. Abu Ubaid ini yang menukilkan kesepakatan. Kedua, Ibnul Mundzir menukilkan kesepakatan. Ketiga, Baihaqi menukilkan kesepakatan. Ibnu Abil Bar menukilkan kesepakatan. Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnul Wazir, na'am, beberapa ulama menukilkan bahwasanya arudut tijarah itu ada zakatnya. Jelas ini insyaallah. Dan perlu dipahami yang namanya kesepakatan itu adalah hujjah. Ya kan? Quran, sunnah, ijma. Ijma termasuk hujjah. Kata Rasulullah, "Lan yastami'a ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan sepakat di atas kesesatan. Menunjukkan apa? Kalau umat telah sepakat, berarti apa? Enggak mungkin sepakat di atas kesesatan. Maka menunjukkan bahwasanya ijma mereka itu adalah hujjah. Ijma mereka adalah hujjah. Lah sini soalnya. Nah, fa ikhwanana, bab ini sebenarnya dulu kita punya pembahasan, dulu ya di awal pembahasan saya punya pembahasan urudut tijarah, perdagangan itu enggak ada zakatnya. Terus ketemu ijma ini, terus mengatakan, terus condong enggak ada zakatnya karena ijma. Terakhir ini ketemu lagi baru, namanya belajar, ya, semakin membuka kitab hari demi hari kan semakin banyak tambahan ilmu. Terakhir ini ternyata kesepakatan ini terbantah. Artinya penukilan kesepakatan tidak benar. Syekh Husain dalam kitab Muyassar Ulumul Fiqh itu beliau menukilkan di sana Umar Ibn Khattab, sahabat yang mulia, itu mengatakan apa yang kuat, tidak ada zakat perdagangan. Dengan syarat yang sahih, kata Syekh Al-Albani, riwayat Imam Ahmad, ada sekelompok pedagang jauh ila Umar ibn Khattab, mereka datang kepada Umar bin Khattab. Pedagang ini, ya Amirul Mukminin, ambillah zakat perdagangan kami. So, ambillah zakat perdagangan kami. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjawab, la. Fa inna sahibaya lam yakba lam ya'khudahu. Karena dua sahabat saya, Rasulullah dan Umar dan Abu Bakar, enggak mengambilnya. Maksud insyaAllah ya. Berarti menunjukkan apa? Kesepakatan yang disebutkan oleh mereka-mereka ini apa? Tidak benar. Sebab Umar ibn Khattab wa Abu Bakar wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa? Mengatakan apa? Enggak mau mengambil zakat perdagangan. Kemudian Syekh Al-Albani juga menukilkan dari seorang tabi'in Atha' ibn Abi Rabah. Naam, dengan kasus yang sama. Beliau ditanya tentang zakat setiap perdagangan. Faqala enggak ada. Faqala enggak ada. Maka ini cukup untuk menghancurkan ijma', untuk mematahkan ijma', kesepakatan para ulama. Paham? Idzan kesepakatan para ulama tidak benar. Idzan masalah ini arumut tijarah, perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Oleh karena itu, sebagian kitab mutaakhirin kayak Tamamul Minna dan juga yang lainnya, qal ulama ikhtalafu, berselisih pendapat, bukan ajma'u, mereka sepakat. Jelas Allah ya. Jadi khulasanya ini yang terakhir yang kita tahu, bahwasanya arudut tijarah, perdagangan, nah ikhwan, sesuatu yang diperdagangkan itu perkara yang diperselisihkan di antara para ulama. Tidak ada kesepakatan. Tidak ada kesepakatan di antara mereka. Kalau ada kata ada kesepakatan, perkaranya sudah selesai kan? Tapi ternyata tidak ada kesepakatan. Terus tinggal apa? Perselisihan di antara mereka. Jumhur ahlul ilm, kebanyakan ahlul ilm mengatakan arul tijarah ada zakatnya. Itu jumhur ahlul ilm. Pendapat yang kedua, pendapat Imam Malikiyah mengatakan lah, enggak ada. Pendapat yang kedua inilah dikuatkan oleh Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syaukani rahimahullah, dikuatkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah, dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan dikuatkan oleh Syekh Mukbil rahimahullah. Jadi sekarang ada dua kelompok memahami masalah arudu tijarah, perdagangan ini. Apakah ada zakatnya ataukah tidak ada zakatnya. Jelas ini insyaAllah ya. Jumhur dan yang lain. 6. Perlu difahami. Jumhur berdalil dengan umumnya dalil. Jumhur berdalil dengan umum perintah sedekah. Perintah sedekah difahami di situ juga zakatul amwal. Pokoknya kayak lisaili apa kayak khutmin amwalim sedekotan. Nah, terus apa lagi? Ya pokoknya intinya adillah-adillah yang perintah angfiku, infaklah, mencakup tijarah, ya kan, mencakup perdagangan. Pokoknya adillah yang sampean ketemukan berkaitan dengan perintah sedekah wa angfiku, berinfak, itu mencakup perdagangan dan juga mencakup yang lain. Insyaallah ya. Jelasin insyaallah. Nah, adapun kelompok yang kedua yang mengatakan arudu tijarah enggak ada zakatnya, membantah ini. Kalau enggak ada dalil satupun yang memerintah apa ya kawan, untuk apa? Untuk menjakati perdagangan. Dalil-dalil umum yang mereka pakai dibantah oleh mereka. Apa bantahannya? Prakteknya Nabi enggak ada. Nah, di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, apa ya kawan anak? Banyak pedagang kan? Banyak pedagang. Kenapa enggak ada nukilan satupun dari mereka bahwasanya perdagangan itu dizakati? Terlebih lagi kisah apa Umar kan? Yang kita sebutkan tadi kan? Abu Bakar dan Rasulullah enggak mengambil zakat perdagangan. Zakat perdagangan. Maka ini termasuk taksis. Ya, taksis dari umumnya dalil yang mereka pakai taksis, ya, tak termasuk taksis apa umumnya dalil yang mereka pakai. Wadin salehan. Adapun hadis yang mereka pakai, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija sadaqah mimma na'uddu lil bait. Kita diperintah oleh Rasulullah untuk mengeluarkan zakatnya sesuatu yang kita persiapkan untuk perdagangan. Ini dizaifkan oleh Syekh Al-Albani dan juga dizaifkan oleh Syekh Abu Qabil rahimahullah. Intinya dalil-dalil secara khusus tentang perintah mengeluarkan zakat perdagangan kulluha dhaifah, semuanya lemah kecuali adillah bersifat umum dari Al-Qur'an. Maklum, tapi umumnya dalil ini terbantah dengan praktek. Tidak ada nukilan dari Nabi alaihi salatu wasalam, terlebih lagi asar dari Umar radhiyallahu taala an yang menukilkan Abu Bakar wa Rasulullah tidak mengambil apa? Zakat perdagangan. Dari situlah bahwasanya arudut tijarah tidak ada zakatnya. Itu pendapat yang paling kuat li adami dalil, karena tidak ada dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian untuk menguatkan bahwasanya perdagangan itu tidak ada zakatnya, lihat faedah asal. Harta kaum muslimin pada dasarnya adalah haram untuk diambilkan. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun. Ya, haramun. Kahurmati yaumikumul hadha. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, itu hukumnya haram. Sebagaimana haramnya pada hari ini, yaitu ketika Arafah, kan? Menunjukkan asal harta kaum muslimin tidak boleh diambil dan enggak boleh diambil dan dipaksa untuk dikeluarkan kecuali ada dalil yang mengeluarkannya. Jelas ini insyaallah, ya. Jelas ini. Inilah terakhir yang kita tahu bahwasanya arudut tijarah, nah, perdagangan itu, nah, tidak ada zakatnya. Kemudian mereka bertanya lagi, kalau andai kata perdagangan itu enggak ada zakatnya, ya, perdagangan itu enggak ada zakatnya, tentu gimana keadaan kaum muslimin? Tentu mereka kelaparan, kan? Kalau enggak dizakati perdagangan itu, tentunya akan ada kelaparan. Dibantah oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Tanamul Minna, sesungguhnya kelaparannya mereka dan tidak kelaparannya mereka bukan terletak pada zakat. Ada kata orang mukmin itu hatinya terbuka dan banyak bersedekah, itu sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Perintah sedekah itu sudah mencukupi dan membuat kenyangnya mereka dan tidak akan mereka itu kelaparan. Dan itu bukan satu keadaan lalu dijadikan kaidah atau dalil wajibnya menzakati apa? Perdagangan. Jelas ini insyaallah, kan? Ingat, segala perbuatan, segala hukum dibutuhkan dalil, ya. Mana dalil min al-Qur'ani wa min as-sunnah wa min al-ijma'. Engkau mengatakan ijma', lah, ijma' lah sahih. Engkau datang dari Al-Qur'an, lah, Al-Qur'an umum itu ditaksis dengan ada munakal dari perbuatan Nabi dan enggak ada rukyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat Abdurrahman bin Auf, seorang kaya raya, pedagang kaya raya, kah? Tapi kenapa enggak ada nukilan mereka untuk apa? Untuk zakat. Wa ilbal orang-orang muhajirun, apa? Rata-rata mereka apa? Berdagang, sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, ketika beliau dikritik, kenapa Abu Hurairah kok hadisnya banyak, beliau menceritakan, ikhwanana minal muhajirin sagalat mutijara, saudara-saudara kami dari kalangan muhajirin tersibukkan dengan perdagangan, dan saudara-saudara kami dari Ansar tersibukkan mereka dari apa? Dari pertanian. Sehingga mereka sibuk, anak enggak sibuk, anak hadir, mereka enggak hadir. Makanya saya banyak apel hadisnya. Abu Hurairah termasuk orang terlambat masuk Islamnya. Dan sedikit mulazam dengan Rasulullah. Tapi termasuk sahabat yang paling banyak hadis. Kenapa kok begitu? Karena mulazam sama Rasulullah. Sedangkan sahabat-sahabat dari Ansar tersibukkan dengan pertaniannya. Dan sahabat dari muhajirin tersibukkan dengan perdagangannya. Izan orang-orang muhajirun apa? Sibuk dengan berdagang. Tapi kenapa enggak ada nukilan dari mereka bahwasanya harus dizakati. Harus dizakati. Ya, itulah khulasa omongannya Syekh Al-Albani dalam kitab Tamamul Minna. Dan khulasa kalamnya Ibnu Hazm di dalam kitab beliau Iwa Al-Muhalla. Dan khulasa dari kalamnya Syaukani dalam kitab Al-Jarar, na'am, dan juga kalamnya Syekh Muqbil rahimahullah ta'ala. Pada insyaAllah, izan tidak ada perdagangan, tidak ada zakatnya. Gimana mas? Cip. Jadi orang maksudnya itu orang yang berusaha dengan dagang itu enggak ngeluarin zakat. Iya, maaf. Sudah jelas, baik. Taruhlah sekarang, ini sekarang ala salam. Nah, sekarang kita namanya belajarkan, suatu saat kan barangkali antum atau salah satu di antara kita yang mendapatkan ilmu lebih kan, sehingga dia mengatakan apa? Perdagangan itu ada zakatnya. Sekarang kita jelaskan gimana cara menghitung apa perdagangan itu untuk dizakati. Gimana caranya ya? Gimana caranya? Oh, meskipun kita nggak mengapa, condongnya nggak ada zakatnya, tapi kita kan nggak boleh apa? Nggak boleh anu lah kan, ilmu kan dibabarkan semuanya kan. Nah, sekarang kita sebutkan tariqah cara mengeluarkan zakat apa perdagangan. Hai Bhwan. Nah, baik, kita baca dalam kitab Sahih Bagi Sunnah dan juga kalamnya Syekh bin Baz dalam kitab Manju Fatawa, kemudian juga kalamnya Syekh bin Uthaymin dalam Syarh Mumti, cara untuk menjakati perdagangan kita, kita anukan dulu rasul mal, modal dulu. Modal kan bentuk barang kan, itu dikalkulasi. Dan ingat, untuk mengkalkulasi barang itu bukan harga beli, tapi harga jual. Ini tanbih yang bagus. Bukan harga beli. Beli ini mungkin dulu 10 bulan yang lalu harganya 10.000. Saiki harganya piro? 50.000, jadi 50.000 jadi ukuran. Paham aja? Harga jual. Setelah itu, keuntungan-keuntungan yang ada. Harga modal, keuntungan, dan barang yang disimpan. Itu semuanya dihitung. Dikalkulasi. Ditambah lagi dengan orang hutang kepada antum. Orang hutang ya ke antum, dan itu yang bisa dibayar. Aywa. Itu dihitung semuanya. Dihitung semuanya. Lah, kalau sudah dihitung, apa? Ambil 2.5%-nya. 2.5%-nya. Harus tamah al-aul ya. Harus berputar apa? 1 tahun. Jelas ini ya, harus berputar 1 tahun. Nah ini perdagangan ini kalau cara menghitung semisal itu. Modal, ya barang yang ada, ya barang modal, keuntungan yang disimpan, kemudian orang yang hutang sama kita, dihitung semuanya, dikalkulasi. Ingat, cara hal alail haul, antum berarti kan awal, antum berdagang. Berarti kan ditulis sini ku awal berdagang, kapan itu? Modalnya berapa? Antum harus tulis. Nanti lihat, setelah modal pertama antum berarti kan, nanti harus kalkulasi. Ini udah mencapai ini atau belum? Karena perdagangan modal, terkadang belum mencapai ini, sopan saja. Ya kan? Nah, antum harus mencari titik nisabnya dulu nanti. Ternyata kok semakin banyak. Nah, antum harus berhasil di sini. Nah, berarti ini, kalaulah kita Januari atau Syawal kita mulai dagang, hanya modal 20 juta. Belum sampai nisab kan? Nah, antum harus hitung itu. Pertambahan apa? Modal antum dan apa keuntungan. Ini lepas dari nafkah mas yo. Ini kalau nafkah, sebenarnya udah lepas. Jadi sudah gak dihitung lagi kan? Keuntungan yang ada ini nanti kan? Keuntungan, simpan, dan barang modal. Ini selalu kita hitung. Kalau sudah mencapai nisab, maka ini titik poin 1, jebret. Nanti baru kita hitung akhir daripada tahun yang terakhir. Adapun pertengahan, mau turun, mau naik, terserah. Mau turun, mau naik, terserah ya kan? Sebagaimana yang kita pelajari tadi. Maka lihat, awal sama terakhir. Jelasin insya Allah ya. Itu cara, dan ingat, ambil 2.5%. 2.5%. Hitungannya antum hitung dewe. Oh, suruh ngitung anak gak tahu cara ngitungnya. Nah, terusnya lebih rumit lagi. Sekarang kita memiliki barang. Kalau kita jualan sepeda motor. Nah, sepeda motor ini sob. Udah mencapai ini sob kan, sepeda motor ini dah. Di tengah-tengah perdagangan kita nyabang lagi. apa namanya? Onderdil. Gimana cara ini? Ini kita punya udah nisab ini. Kita udah punya nisab. Dan apa namanya? Ini cabang. Ya, mencabang di sini. Lah, apakah barang cabangan ini gimana cara menghitungnya? Paham soal saya? Apakah diikutkan ke asal? Ataukah berdiri sendiri? Orang satu kok. Ngono Mas Jo. Eh, insyaallah. Nah, perhatikan dulu. Masalah ini ada tiga gambaran. Kita gambar dulu. Gambar apa? Gambar satu kan gambar dulu kan Mas. Nah, pertama, kalau perkembangan ini dari asli. Kalau ada kata perkembangan ini dari asli. Dari asalnya ya. Maka semisal ini, bil ittifaq. Ya boleh menunggu dama, bil ittifaq ngikut asli. Kayak piye, contoh nih. Antum punya kambing, ya 40. Jelaskan 40. Udah wajib nisab kan, 40 kan. Nah, otomatis untuk menuju 1 tahun, pasti berkembang kan. Tapi dia perkembangan itu dari asal. Maka farak ngikut asal. Begitu juga dalam masalah ribhu tijarah. Apa riba? Keuntungan perdagangan. Ini termasuk satu asli. Jadi kalau antum jualan ini. Sudah apa tadi? Saya montok. Nyabang on the grill. Berarti kan asal. Keuntungan dari apa? Ah, ini berarti ngikut asal. Wal farak taba'un bil asal. Wahada bil ijma'. Wahada bil ijma'. Jadi cara ngitungnya nanti ketika akhir. Meskipun cabang ini belum 1 tahun. Paham? Meskipun cabang ini belum 1 tahun. Ikhwan, entah tolong dipahami. Sebab ini, ana pikir poin penting. Di dalam bab masalah zakat. Di dalam, dan masuk bagian yang repot ini kan. Ya, jadi ini termasuk mal yang mustafad. Mal yang diambil faedah. Yang itu bertumbuh di tengah-tengah haul. Di tengah-tengah berjalan menuju haul. Kalau kondisi semisal ini. Nah, kondisi semisal ini. Maka ketika farah itu udah. Ngikut kepada asal berarti kita enggak melihat fara. Bahwa fara itu halalil haul atau tidak, yang penting kalkulasi nanti apa? Nanti di akhir. Di asal nanti. Jadi kalau ada kata dapat 200 juta ya udah ambil 2,5% berapa? Atau ada kata dapat 1 miliar berarti berapa? 2,5% berapa? Karena dia kembali ke asal. Kemudian yang ketiga, yang kedua sekarang, perkembangan ini bukan jenis asal. Bukan jenis asal. Ya, naam, sendiri. Artinya bukan jenis, jadi sendiri. Contohnya, sekarang antum punya nisab emas. Nisab emas. Emas, lalu yang kedua, antum punya perak. Ya kan? Perak dengan emas kan? Jenisin berbeda. Jelaskan? Ah. Maka jangan disamakan perak dengan emas. Jadi masing-masing haul. Jadi emas sendiri hal al-haul adapun cabang apa? Perak itu adalah sendiri. Contohnya, antum sekarang punya emas apa ya kawan? 85 gram. Di tengah-tengah ini antum dapat warisan perak. Berarti kan ini kan apa? Tabangkan warisan perak atau dikasih perak yang mana perak ini belum mencukupi nisab kan belum atau taruhlah mencapai nisab taruhlah kan tapi belum halal haul belum 1 tahun maka cara mengeluarkannya adalah sendiri-sendiri hada au hada emas sendiri perak sendiri jangan digabung ya kawan li'annahu min jinsin berbeda jadi jenis yang berbeda jelas ini insyaallah na'am. Pamit. Oh, nge. Nah, dari jenis yang berbeda. Enggak, buka di sini, Pak. Pak Munir, enggak buka di sini. Ditunggu, Pak, ya. Insya Allah. Nah, kemudian selanjutnya ini dua aja cukup insyaallah, Iwan. Masih banyak. Terkena hal Ustaz. Iya. Dan kami ini istilahnya itu ilmu belum nyampe tapi kewajiban sebetulnya sudah nyampe. Ilmu belum nyampe, kewajiban. Lo kok bisa tahu kewajiban nyampe wong ilmu belum nyampe? Jadi maksudnya gini, urusan haul. Oh gitu ya. Urusan haul gitu loh. Jadi yang namanya setahun itu nggak tahu dari mana ngitungnya. Oh gitu. Nah, ngitungnya itu nggak tahu dari mana. Sekarang ini. Iya. Ya sekarang. Terus kayak yang seperti tadi, misalnya dia belum haul ya kan. Kalau kemudian dia nganggap bahwa itu saat inilah saya harus ngeluarinnya gitu. Udah dikeluarin aja semuanya. Gak apa-apa gitu. Kan gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa. Oh iya. Namanya aku Lusif bin Basrah rahimahullah ta'ala. Dan saat insya Allah tentang masalah rawatib apa gaji nanti. Nanti saya gaji. Namanya aku Ibn Abbas. Ketika dia dapat gaji meskipun belum halal. Langsung aja dikeluarkan. Wadah jais. Wadah afdol. Jadi gak usah nunggu setahun terlalu repot lah. Wis aku ikis. Wis biar aman dari semuanya. Wis aku dapat gaji langsung. Dan gaji piro 50 juta bonusnya. Langsung jebret. Wis tak zakat ya wis. Ya Pak Peter gua ya. Peter bonusnya langsung cukup berapa ini? Langsung 10 wa 80 juta ya wis langsung sebrek langsung. Enggak usah nunggu hal haul terlalu kesuwen. Bada jais. Kami pun bernapas. Nah. Tapi insyaallah. Terusnya lanjut. Lanjut. Terus langsung karena kasih poin tingkat-tingkat poin dulu ya nanti khawatir nggak cukup nanti ini ya. Kemudian selanjutnya langsung kita ambil gaji pegawai yang setelah mereka alamul mustafadah min rawatib muwabbin dan yang kedua al mustahlat tempat yang disewakan. Nah, namanya gaji dan tempat yang disewakan bukan kita bahas tempatnya Pak ya dan kita bukan bahas kerjanya. Adapun kerja tempat min hasil asal gara zakatnya. Tapi yang kita bahas hasil ya. Hasil dari sewa dan gaji. Nah, Pak kita ambil sewa. Sewa ini ada dua kemungkinan. Sampai di shop dan enggak sampai di shop. Kalau enggak sampai di shop, enggak usah dibahas. Enggak sampai di shop. Yang kedua, kalau udah sampai di shop. Maka kalau udah sampai di shop, maka ada dua cara. Cara pertama, dan keduanya boleh. Langsung dikeluarkan zakatnya. Kami yakuli Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala, yuzakki yaumait tafidu. Zakatilah, di saat dia menghasilkan duit. Di saat dia mendapatkan duit, zakki, keluarkan zakatnya. Mafum? Yang kedua, dihitung satu tahun. Hari disimpan, satu tahun. Jadi hitungannya semisal halal haul yang kita bahas kemarin. Bakilau ngajais. Cuma kalau lebih selamatnya, dan biar gak apa, pening kepalanya, udah langsung aja dikeluarkan zakatnya deh. Kalau orang itu, imannya tinggi mas ya. Kalau gak tinggi, gak iso loh ini. Masuk langsung oleh dikeluarkan 2,5%. Enak epol lah kan. Cuma kita mikir dulu lah, halal kan, bahasa jadi kan enggak kena kan gitu loh. Tapi kalau yang iman harus alat belajar. Nah, begitu juga yang namanya rawatib syariah, yaitu apa? Gaji pegawai itu juga sama. Sama dengan ini. Ingat, gaji pegawai itu bukan seperti yang difahami gaji setiap hitungan gaji dihitung. Enggak bisa. Paham ya? Karena gaji itu kan dibikin untuk makan apa kok kan? Sedangkan pelajaran kita, Pak, lebih daripada nafkah kok. Paham enggak? Lebih bukan dihitung setiap tahunnya gaji saya berapa. Lu kan kanggo manganin di. Beli pakaian mana? Ya kan? Beli minumnya mana? Nafkah kok mana? Diambil dari gaji ini enggak bisa. Ingat pelajaran kita syarat. Bahwasanya zakatul amwal lebih dari asal yaitu nafkah, ya kan? Ya enggak, Pak? Ya, paham ini sawo. Paham enggak? Jadi kalau semuanya dihitung gaji terus tahun lah mesti pijilan hitungan ini pijilan Nah, namanya orang butuh makan, butuh minum, butuh anak istri, butuh apa, terus piye? Kan dihitung berarti kan? Maksud insya Allah nggak bisa. Itu jadi ingat. Jadi pegawai itu ada zakatnya, bukan pegawainya, tapi uang yang dia dapatkan itulah, dan itu harus lebih dari apa, dari kebutuhan pokok yang dia lakukan. Jadi termasuk tadi kalau kebutuhan pokok tadi Ustaz ya, rumah duluan berarti. Iya, rumah. Iya. Rumah termasuk pokok. Orang enggak punya rumah rumit. Ya, rumah macam-macam ya. Iya, ada yang sederhana, rumah kayak enggak rumah jenengan tuh, Mas. Rumah yang rumah seperti bisa ditempati. kalau rumah yang penting di rumah yang bisa enggak kepanasan, enggak kedinginan. Nggak dilihat oleh orang senama. Definisi rumah itu coba cari definisi rumah, mana ada rumah yang harus definisi rumah sempetnya nggak kepanasan, nggak kedinginan, dan nggak dilihat orang. Itu namanya rumah. Iya kan bang, ya pokoknya bisa untuk tempat tinggal. Nah, bisa dengan anak nggak mau bikin rumah berkat zakatnya, kuali orangnya. Oh iya iya, enggak bukan gitu, tapi batasan tadi lo, rumah itu tadi lo, Ustaz. Jadi kan jelas kalau utang. Loh, utang. Model. Aku sih orang kan juta mau boleh yo mau. Ngomong kan terus. Lah yo jelas cerita men dia 3300 juta yo ora ono. Sederhana. Tak harga 30 juta, 20 juta udah ada. Ya kan? Jadi ada tanyanya, teman itu bikin 15 juta apa kusip poliwu. Udah habis, sudah. Nah kalau pingin, ya nggak duduk dia di rumah terus. Itu bukan ukuran. Ukuran standar lah. Nah begitu. Iya, Ustaz. Kalau rumahnya rumah warisan, Ustaz? Ya, ya tetap termasuk miliknya dia lah warisan. Dia udah punya rumah. Dia kan nggak punya rumah. Iya. Terus tahu-tahu dapat rumah warisan. Alhamdulillah. Termasuk ya. Bagian dia. Gini-gini. Dia punya rumah ya, bayar zakat ya. Begitu dia punya warisan rumah gede, buat gitu. Nah sekarang kan jadinya dia punya tanggungan. Ini gimana rumahnya ini? Apa harus dijual atau nanti bayar zakat gitu? Rumah ini rumah warisan kan? Iya. Warisan kan butuh dibagi dulu kan? Iya, udah dapat bagiannya. Oh, bagiannya rumah ini? Yo, terus gimana? Ya udah. Nah terus kalau dia disuruh zakati dengan, dia kan punya rumah nih sekarang. Iya, apa yang butuh dizakati? Rumahnya ini? Ya enggak ada, rumahnya enggak butuh zakat. Enggak menghasilkan. Enggak menghasilkan apa-apa. Becakno gitu aja. Loh, iya enggak diperdagangkan, enggak diapain. Begitu dia perdagangkan, baru nanti ada pembahasan. Ngomong dodi. Saya punya rumah satu meter. Dan saya renovasi. Warang itu lebih dari satu nitop untuk apa? Membangun rumah. Membangun ya. Rumah, gak ada masalah. Gak ada zakat bagi sampai. Gak ada zakat. Gak ada zakat. Makanya bina ulmaskan. Membangun rumah tolong habis 500 juta. Gak ada zakatnya. Gak ada zakatnya. Gak ada zakatnya, Pak. Gak ada zakatnya. Nah, terus. Jadi ini berarti sebetulnya di luar tadi ya, ya. Di luar semuanya. Nah, di luar semua kemudian kita itu kalau kita kumpulin berarti istilahnya kalau sekarang tabungan lah ya. Iya. Tabungan begitu nanti masuk besok cek baru besok hole-nya lagi. Iya. Baru dikeluarin. Set. Nah. Atau kalau pingin bikin tabungan amannya langsung dikeluarin nggak apa-apa. Boleh. Boleh aja. Kalau melambatkan orang oleh. Tapi kalau mau juga orang ada masalah, mimbab abra ultimah. Jelas? Nah, apa? Rawatibnya per bulan itu Mas. Lah iya. Kan terkadang kan rawatib kan ada bonusnya toh. Oh, gitu. Kayak orang petro kan langsung bonus jebret gitu kan langsung. Atau antum dari petro kan ini. Iya. Ada kata di Mbak Majias tuh udah ujug-ujug apa? Ujug-ujug. Ujug-ujug mau bonus langsung ke petro. Gitu kan? Iya. Kalau tadi kan saya lawan ya. Kita ditawarin sama ada ditawarin motor dari dia. Nomor itu langsung dari dia. Jadi itu dia aja. Apakah juga kita menyiapkan kontrak? Kalau mau kontrak Masalahnya kan begini. Mengambil asal, mengambil harta kaum muslimin tanpa hak kan hukumnya haram. Amil yang atau suatu lembaga mengambil apa gaji antum 2,25% itu atas dasar apa? Lah, undang soal pertama. Tentu kan gak ada dasar. Baik. Kemudian setelah itu, udahlah, anak rela aja, tak apa-apalah, anak sodakoh aja, gak apa-apa sodakoh. Sodakoh. Zakat apalagi, yang belum apa-apa kok zakat. Antum aja belum nisab, belum apa zakat apa. Setiap bulan kan antum belum nisab kan, dia habis 2,5%. Siapa tahu udah nisab? Belum. Siapa tahu? Belum, udah kelihatan itu belum. Mau tanya tadi, udah kelihatan belum. Sedekah insyaallah. Nah, saya anunya waktu itu. Ya kan seperti itu. Iya. Terus seterusnya tempat pengeluaran zakat. Zakat nih zakat zakatul mal diberikan kepada siapa? Ya kan? Nah, ini pertama kepada fuqara wal masakin. Ini sudah jelas definisinya. Kedua kepada siapa? Amil yang mengurus zakat, yang mengurus zakat. Yang mengurus zakat ini siapa? Jam'i. Zakat wa hisabiyah wa takzini wa tawzi'iyah. Orang yang menghitung, mengumpulkan zakat, menghitung zakat, menyimpan zakat, membagikan zakat. Itu namanya amil. Paham? Dan amil ini enggak lihat apakah kaya apa miskin. Jadi lihat. Bimujarat kerjaan dia, dia seorang amil, dia dapat apa? Dia dapat apa? Zakat. Wa'adha insyaAllah. Nah, seterusnya, al-mu'allaf. Orang yang apa mu'alaf? Yang lemah hatinya. Orang yang lemah hatinya, ulama memenuhi 3 perincian. Iya kan? Yang pertama, nah, asalnya kafir, dikasih zakat supaya masuk Islam. Ini masuk al-mu'alafatu qulubuhum. Sebagaimana Rasulullah berikan kepada Sufyan ibnu Umayyah. Sufyan ibnu Umayyah awalnya kafir. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan zakat kepadanya dengan apa? Masuk Islam. Yang kedua, dia sudah Islam. Cuma Islam lemah. Dengan dikasih zakat supaya apa? Baik. Baik apa? Baik Islamnya. Baik Islam Islamnya. Ini juga termasuk mu'alaf. Termasuk mu'alaf. Di orang itu sudah Islam. Cuma Islamnya lemah. Dengan dikasih zakat apa? Supaya baik Islamnya. Supaya baik Islam-Islamnya. Dan ini, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada jamaah sekelompok orang-orang Quraisy ketika itu. Nah, ini dikasihkan dalam rangka mu'alafatu qulubuhum. Yang nomor seterusnya, yang nomor 3, dia dikasih supaya akbaknya ngikut masuk Islam. Jadi dia punya pamor. Kalau dia kita kasih, akbaknya ngikut. Paham ya? Jadi dia seorang pemimpin atau kepala suku, kepala kabilah atau majelis lah ini kan punya kepala suku ini. Lah kita kasih dia, nanti adbanya ikut dia. Ini termasuk juga mu'alafatu qulubuhum. Kemudian seterusnya seseorang yang luar biasa kedzalimannya. Nah, kita kasih dia supaya apa? Ya, menahan kedzalimannya kepada kaum muslimin. Jelas. Paham dia perampok atau apa? Kafir juga. Kafir juga. Kafir apa? Dia juga kafir, enggak apa-apa. Enggak apa muslim, enggak apa-apa kafir, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Dzalim lah pokoknya. Iya, sementing supaya dzarornya dia, bahayanya dia tidak lari kepada kaum muslimin. Paham ini? Maka inilah mu'alafatu qulubuhum 4 yang kita baca dalam tafsir tentang wal mu'allafati qulubuhum 4 macam. Paham, Bang? Itu siapa? Kafir supaya masuk Islam. Kedua, udah Islam supaya baik Islamnya. Ketiga, kepala suku kita kasih supaya yang lain masuk. Yang keempat apa? Supaya dharurnya bahayanya na'am terhentikan ketika dikasih zakat. Kemudian seterusnya, orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang. Orang yang punya hutang ini termasuk orang yang apa? Wajib menerima zakat. Berhak menerima zakat. Dan orang punya hutang ini, apa namanya, ada dua macam. Orang yang punya hutang untuk dirinya, dan hutang untuk orang lain. Afum? Orang yang hutang untuk dirinya, untuk masalah pribadi dia. Afum? Dan ini termasuk apa? Orang yang berhak menerima zakat. Mereka mengatakan, gak pandang bulu. Andai kata rumahnya bagus, tapi dia punya hutang. Andai kata dia punya tanah, dan dia punya hutang. Kan dilihat. Yang penting, ketika dia, waktu ada apa, zakat, nah, pemberian zakat, kemudian disitu dia punya hutang. Dia punya hutang, ya. Dan dia punya hutang, maka orang ini berat untuk menerima zakat. Yang kedua, hutang karena orang lain. Hutang karena orang lain, hutang terus hutang untuk orang lain. Oh, apa itu hutang untuk orang lain? Hutang untuk orang lain ketika apa ada dua orang bersengketa. Lah untuk mendamaikan dua orang ini apa membutuhkan duit kan? Membutuhkan duit sehingga uangnya habis sehingga harus hutang. Maka semisal ini apa? Dia berhak untuk orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Seterusnya, fi sabilillah, orang yang perang fi sabilillah. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Kalamul Minna mengatakan fi sabilillah tidaklah kami dapatkan tafsir pun seorang ahli tafsir pun dari kalangan mutaqaddimin sampai mutaakhir yang mutabar melainkan fisabilillah adalah orang yang perang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menafsirkan fisabilillah, apa itu? Selain itu, maka itu tafsir menyelisih ulama salaf. Maka siapapun orangnya yang mendatangkan tafsir menyelisih ulama salaf, kafabika ala mardudihi, ala radud ditolak. Enggak diterima. Karena apa? Karena Al-Quran wa Sunnah butuh difahami, ditafsirkan oleh ulama-ulama salaf. Maka fisabilillah enggak masuk gedung sekolah. Fisabilillah enggak masuk gedung rumah sakit. Fisabilillah enggak masuk apa lagi? Masjid, enggak masuk madrasah. Kulluha enggak